hasrat nuraniku hanya dengan sebuah senyuman bisa terpatri satu harapan mengidamkan saat itu yang pasti hanya Tuhan yang tahu terpancur kalimah-kalimah sakti berakhir dengan janji-janji oh. Kau Puas, kau tersenyum di papan tandahan, terbujur di pinggir jalan, cinta materialis, segelam. Bisa tertawa meskipun perutku rempuhi, karena aku masih mengerti maya yang indah ini pun ada pada dunia. Oh,

kehadiran terakhir menepati janji. Tutuplah segala pintu kemauanku. Pada kepalsuan rindu I'm not afraid to die. saksikan cinta. Sekumit senyumanmu semuanya berharga. Dan kasih.